وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. طيب نعيد الدرس مرة ثانية. طيب عند يا صفيه يكون حامد أبا لقمان مدرس وأبا ريحان حمزة أبا عيسى علي أبا لقمان أسامة Al Haris ya Usman wa Ahmad. Nah, ikro. Dua nubala tanya Ustaz. Tadinta minas kakar. Barakallahu fi Fatimtul Al-Fariha. Ya Hamzatu Adli ilfaba ilakon Mahafil suratan mirwahati. أتكفي هذه سرعتي سرعتي سرعته فا فدل بهذه هذه فا هذه سرعته لا لقد خففتها كل تخفيف أردت أن أخففها أردت أن تخففها بعد التخفيف زدها زيادة تخفيفا لقد قرأت الدرس الجديد قراءتين يوم الأربعاء استعممت في القراءة الأولى بالإعراب وفي أثناء القراءة الثانية شرحت لكم المفردات الجديدة شرحا وجيزا وقبل أن أشرح لكم الدرس شرحا مفصلا أريد أن أسمع منكم الآيات أريد أن أسمع منكم الآيات الواردة في هذا الدرس فهاتوها. وكلم الله موسى تكليما. ورتل القرآن الترتيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل ينظر الإنسان إلى طعام إن صبنا الماء صبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى يا أحمد لبيك يا أستاذ تجلس في الفصل هذا الجلوس اجلس جلسة الطالب الآن أملي عليكم الكلمات من الدرس إملاء فاكتبوا أهلا يا أستاذ لما نستعين. نعم. إذا يا خنابا نبي لما تقدم المدرس من السفر. أم قراءة قرأ المدرس الدرس. Berapa kali bacaan akurum baca pelajar. وأزم كم قراءة قرأ المدرس الدرس؟ berapa kali baca guru kelas? Qira'ataini ayat kam qira'atan qara al-mudarris darsa Qara al-mudarris darsa qira'ataini. Nah, man alladhi nabbaha al-mudarris lil julusi julusan munasiban? Ahmad. Nah. Siapa yang Pak Guru memberikan tanbih, peringatan untuk duduk dengan duduk yang sepantasnya? Athani warada fi hadha darsi amsilatun lil maf'ulil mutlak. Datang pada pelajaran ini contoh-contoh untuk maf'ul mutlak. Ini akan dibahas pada pelajaran ini. Al maf'ulul mutlak masdarun yudkaru ba'da fi'lin min lafdihi ta'kidan li ma'nahu aw bayanan li adadihi aw bayanan li naw'ihi wa qad yakunu na'iban an fi'lihi. Maf'ul mutlak adalah masdar yang disebutkan setelah fi'il. Baik dari lafadznya, doroba zaidun dorban, maknanya. Fungsinya untuk satu, ta'kidan li ma'nahu. Masdar yang disebutkan setelah fi'ilnya, dari lafadznya, untuk mentaukidkan, menguatkan maknanya, menekankan, menguatkan maknanya. Ini fungsi yang pertama. Didatangkan dengan apa ini? Didatangkan dengan masdar. Au bayanan li'adadihi, atau untuk menjelaskan bilangannya. Dengan apa? Ya, Fana. Apa, Sofia? Untuk menjelaskan bilangannya itu dengan wazan. Fa'latan. Dorobtuhu dorbatan. Nah. Au bayanan linaw'ihi, untuk menjelaskan jenisnya. Bagaimana caranya, Pak Lukman? Diberi na'at atau di apa-apa Raihan? Idofahkan. Dorobtu dorban syadidan. Dorobtu dorbal amiri. Nah. Dan kadang-kadang masdar itu menggantikan fi'ilnya. Fal awal. Yang pertama. Yang dimaksud awal apa-apa, Isa? Yang ahli adat. Kok langsung adat? Adat itu yang keberapa? Yang pertama, ta'kidan. Ta'kidan li limaknahu. Limaknahu. Nah. Contohnya wa kallamallahu Musa takliman. Syaitnya mana? Raisa. Takliman. Takliman masdar dari kallama yukallimu takliman. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Fathani, yang kedua, yang maksud yang kedua apa? Ada dihi. Dorobani al-waladu dorobatin. Anak kecil itu telah memukulku beberapa pukulan. Kalau pengen cuma satu ya, bahdor fa'la, ikutkan wazan fa'latan. Nah, dorbatan, dorbataini, dorobat. Tubi alkitabu tab'ataini, fa'latan. Tab'atan, musananya di tab'atain. Kitab itu telah dicetak dua kali cetak. Ini menjelaskan apa? Bilangan. Wasalis. Yang ketiga apa ya, Pak Usman? Nau'ihi, jenisnya. Caranya apa tadi? Caranya bagaimana? Pak Usman? Cara menjelaskan nau'ihi. Diberi na'at atau diidhofahkan. Selamanya dibaca. Hifdzul Qur'an. Hafidzul. Artinya? telah. Nah, ini diberi apa? Na'at. Nah, contoh yang diberi diidhofahkan. Qara'a Ahmadu darsa qira'ata mudhaf fahimin. Nah, Ahmad telah membaca pelajaran itu dengan bacaan orang yang faham. Baik, ini sudah berulang ya. Tiga macam fungsi maf'ul mutlak. Yang pertama untuk ta'kid bima'nahu, yang kedua menjelaskan bilangannya, yang ketiga menjelaskan jenisnya. Warabi', ini mungkin yang baru. Nahu mahlan. Yuqalu lahu al-masdaru na'ibu an fi'lihi. Nah, mahlan itu dikatakan masdar yang menggantikan fi'ilnya. Fa mahlan naba an fi'lihi amhil. Karena mahlan itu menggantikan fi'ilnya amhil, fi'il amr. Apa artinya mahlan? Nah, amhil, pelan-pelan. Mahlan. Kepatianu bu'anil masdari. Baik, sekarang sudah selesai pembahasan tentang apa ini? Maf'ul mutlak dan fungsi-fungsinya ya. Makna-maknanya. Yang pertama tadi taukid imaknahu, kemudian menjelaskan adat, menjelaskan nau, dan menggantikan fi'ilnya. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, yang menggantikan fi'ilnya apalagi ya, Fana Aba Nabila? Syukran mana? Mahlan sudah. Sam'an wa ta'atan. Maknanya apa? Asma'u wa uti'u. Aku mendengar dan taat. Syukran juga bisa masuk. Syukran artinya apa? Ashkuru. Saya berterima kasih. Nah, menggantikan fi'ilnya. Mudhari. Qad yanubu anil masdari. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan tentang isim-isim yang menggantikan maf'ul mutlak, menggantikan masdarnya. Qad yanubu anil masdari ma yadullu alaihi. Kadang-kadang menggantikan dari masdar apa yang menunjukkan atas masdar. Fa yu'ta hukmahu fi kaunihi mansuban ala annahu maf'ul mutlak. Dia diberi hukum maf'ul mutlak, yaitu mansub sebagai maf'ul mutlak. Walaupun dia bukan masdar. Walaupun bukan masdar, tapi dihukumi sebagai maf'ul mutlak. Disebut dengan na'ib an masdar, menggantikan masdar. Minha di antara lafaz-lafaznya adalah al-awwal kullun wa ba'dun wa ayyun mudhafatan ilal masdar. Lafaz kul, ba'd, ay yang diidhofahkan kepada masdar. Nahu Iqra. Aqadani aqadanil mudiru ba'dal muhafalati. Ta'rifuhu. Enggak, artinya Pak Gum, kepala sekolah itu telah menghukumku sebagian hukuman. Nah, syaitnya mana? Ba'do. Mansub sebagai? Maf'ul mutlak. Atau pengganti maf'ul mutlak. Tani. Salah tani. Aku mengenalnya dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh pengenalan, pengetahuan, pengenalan. Nah, arifu kullal ma'rifah. Kulla diidhofakan kepada masdar. Dibaca nasab sebagai naib maf'ul mutlak. Terus? Saya dan Maulana. Ayu apa ayah? Ayah. Hmm? Ayah dibaca nasab sebagai naab. Kalau di sini contohnya ayah naumin tanam. Istifham ya. Nasab sebagai naib maka mutlak. Di sini juga ada wasayalamu ladina itu lamu ayyal ayya munqalabin yang qalibu. Yang kedua yang menggantikan maful mutlak adalah ada duhu bilangannya. Bilangan yang tamyiznya masdar tentunya. Tidak semua bilangan. Kalau tadi apa? Ayyun kulun ba'dun tadi mudhaf kepada masdar. Kalau yang bilangan ini yang perlu dicatatkan adalah bilangan yang tamyiznya masdar. Bilangan yang tamyiznya berupa masdar. Contohnya, zurtuhu salasa ziyaratin. Aku telah mengunjunginya 3 kali kunjungan. Salasa dibaca nasab sebagai apa ya, Raihan? Sebagai naib maful mutlak. Naib maful mutlak. Nah, diidhofahkan kepada masdar ziyarah. Duriba fulanun 20 darbatan. Si fulan telah dipukul 20 pukulan. Syaitnya mana? Darbatan. Darbatan sebagai apa? Maful mutlak. Berarti ya, pembahasan kita apa ini? Nah iya. Darbatan bukan maful mutlak. Naif maful mutlak. Isrina. Yang jadi pembahasan isrina. Dibaca nasab sebagai naif maful mutlak. Adapun darbatan itu apa? Setelah bilangan puluhan tamyiz. Nah, dipahami ya? Jadi bilangan yang tamyiznya itu masdar. Asalis sifatuhu. Yang ketiga adalah sifatnya. Sifat dari masdar yang mahdhuf. Sifat dari masdar yang mahdhuf. Karena kalau masdarnya tampak, sifatnya ya jadi na'at. Bukan jadi naib maful mutlak. Contohnya, fahim tu darsa jayyidan. Aku telah memahami pelajaran itu dengan bagus. Jadi jayyidan dibaca nasab sebagai maful mutlak. Naib maful mutlak kenapa? Dia na'at dari apa? Masdar yang mahdhuf. Fahman jayyidan. Kalau masdarnya kita tampakkan, fahim tu darsa fahman jayyidan, ya jayyidan sebagai apa? Na'at. Bukan naib maful mutlak. Jadi poin yang ketiga ini adalah sifat dari apa? Masdar yang mahdhuf. Ar-rabi' ismul masdar. Isim masdar. Nanti akan dijelaskan apa itu isim masdar dan apa itu masdar. Nahu kallamtu kalaman. Mana syaitnya? Kalaman. Dia bukan masdar, tapi isim masdar. Kalau kalama masdarnya apa? Kalama yukallimu kalaman. Begitu tasrifannya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalama yukallimu takliman. Ketika digantikan dengan isim masdar kalaman, maka ini naib maful mutlak. Secara detailnya demikian, tapi sering dinasab sebagai maful mutlak begitu saja. Apa itu isim masdar? Ismul masdar huwa ismun yadullu ala ma yadullu alaihil masdaru walakin hurufuhu aqallu minhu. Isim masdar adalah isim yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh masdar, akan tetapi hurufnya lebih sedikit darinya. Difahami ya? Isim masdar itu sama dengan masdar, hanya saja hurufnya lebih sedikit. Maknanya sama. Contohnya, At-tawadu'u masdar, wal-wudu'u ismul masdar. At-tawadu' itu masdar dari apa? Tawadu'a ya tawadu'u. Tawadduan. Wudu itu isim masdar. Kurang hurufnya lebih sedikit. Wa takbilu masdar wal qublatu ismu masdar. Takbil. Naam. Isim masdar, qublah isim masdar. Yang kelima, masdarun yulaqihi fil ishtiqaq. Masdar yang mencocokinya atau mengikutinya dalam pecahannya. Beda wazannya, tapi nah, asal katanya sama. Wa tabattal ilaihi tabtilan. Syaitnya mana? Benabila? Tabtilan. Tabattala masdarnya apa? Tabattala ya tabattalu. Tabattulan. Di sini pakai tabtilan. Kalau tabtilan itu masdar dari apa? Fa'ala battala yubattilu tabtilan. Nah, ini yakni mengikutinya atau dalam pecahannya hampir sama. Nah, ini namanya naib maful mutlak. Contoh yang lainnya, wallahu ambatakum minal ardi. Apa wazam lanjutannya? Wallahu ambatakum minal ardi. Enggak ada di situ. Surat Nuh. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Masdarnya apa? Ambata yunbitu inbatan. Nah, inbatan. Yang ke enam, ismul isyarah. Isim isyarah yang diisyaratkan kepada masdar. Ini yang tambahkan tambahan keterangan itu supaya enggak bingung. Tidak semua isim isyarah yang ditunjuk dengannya apa? Masdar. Seperti atas takbilu nihadal istiqbala, apakah kamu menyambutku dengan penyambutan seperti ini? Baik, istiqbal dibaca nasab sebagai apa ya kana Abu Sufya? Naib maful mutlak. Hadza hadzanya yang naib. Istiqbalnya yang badal. Ya. Ketika hadza ini isyaratnya kepada masdar, ya dialah yang menjadi naib maful mutlak. Fimahali nasbin. Istiqbalnya badal. Jangan istiqbalnya sebagai maful mutlak. Salah. Ya. Dipahami ya? Nomor 7. Dhamiruhul a'idu ilaih. Dhamir yang kembali kepadanya, kepada masdar. Ijtihadu ijtihadan lam yajtahiduhu ghairi. Aku telah bersungguh-sungguh dengan kesungguh-sungguhan yang tidak bersungguh-sungguh sepertinya selainku. Syaitnya mana? Apa Luqman? Nomor H pada? Yajtahidhu. Kalau ijtihadan yang pertama sebagai apa itu? Maf'ul mutlak dari ijtahadtu ijtihadan. Nah, yang lam yajtahidhu ini adalah apa? Naib maf'ul mutlak. Lam yajtahidhu al-ijtihad al-madhkur. Tidak bersungguh-sungguh sepertinya, yaitu seperti ijtihad yang telah disebutkan di depannya. Yang kedelapan, muradifuhu sinonimnya. Istu hayatan sa'idatan. Saya hidup dengan kehidupan yang berbahagia. Sayatnya mana? Hayatan. Hayatan. Nah, kalau mau datangkan maful mutlaknya yang asli apa? Yang masdarnya? Istu? Istu isyan. Nah. Aisyatan. Aisyatan. Taib ini 8 macam pengganti maf'ul mutlak. Qala yajuzu hatfu amilil maf'ulil mutlak ad-dali 'alan naw'i wal 'adad. Boleh membuang amil maf'ul mutlak yang menunjukkan atas jenis dan bilangan. Jadi langsung datangkan masdarnya. Tidak ada amilnya, amilnya mahdhuf. Ketika menunjukkan apa? Nau, jenis dan bilangan. Contohnya, kuduman mubarakan. Kedatangan yang diberkahi. Mana amilnya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Qadimta kuduman mubarakan. Kau datang naam dengan kedatangan yang diberkahi. Baik. Ini menyempurnakan pengetahuan kita tentang maf'ul mutlaq. Tugas ya, istahiz min ad-darsi amsilatal maf'ul mutlaq wa manaba anil masdar wa dzkur naw'ahu fi kullin minha. Tugas cari di dalam pelajaran yang telah disebutkan, pelajaran sebelumnya ini. Contoh-contoh maf'ul mutlaq dan apa yang menggantikan maf'ul menggantikan masdar dan sebutkan jenisnya masing-masingnya. Nah. Berarti kuduman mubarakan. Berarti ini apa ini? Muradif. Itu bukan macamnya, itu keterangan. Yang empat itu loh. Bayanan. Takkidan ni maknahu, bayan ni adadi, nau'ihi atau naif an fi'lihi. Nah, kuduman mubarakan apa ini? Yang pertama, menguatkan maknanya. Baik, apa Raihan? Yang ini. Iya, apa? Ya. Di antara dua. Apa? Masih, ya jelas nao. Nah, kuduman mubarakan diberi sifat. Baik, ini contoh ya. Jadi nanti cara mengerjakannya, kuduman mubarakan menjelaskan nao. Yang keempat, ayyinil maf'ul al-mutlaqa fima ya'ti wadkur nao'ahu. Tentukan maf'ul mutlaq pada apa yang berikut ini dan sebutkan jenisnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Mana sayatnya apa Isa? Dzikran. Dzikran. Jenisnya apa ini? Dzikran ini takkid linawi. Takkid linawi apa ono takkid linawi? Takkid, perhatikan, takkid li maknahu, bayanan li adadihi, bayanan li nau'ihi, na'if an fi'lihi. Jadi enggak ada apa tadi? Takkid nau'ihi. Perhatikan, diberi sifat, zikron, kathiron. Berarti apa diberi sifat? Nomor tiga itu apa? Sifat dari masdar yang mahdhuf. Mana itu? Oh, perhatikan barakallahu fikum. Kalau ditanya perintah ini, perhatikan. Ini bingung gak rapi. Kan fungsi maf'ul mutlaq aja ada empat kan? Menjelaskan maknanya. Kapan menjelaskan maknanya? Kalau datang masdar. Setelah fi'ilnya masdar. Masdar titik. Nah itu berarti takkidan di makna dorob tu dorban contohnya. Sampai dorban titik berarti itu menguatkan makna. Yang kedua menjelaskan bilangan. Bilangan soalnya bagaimana? Ikutkan wazan, fa'latan atau diberi bilangannya. Nah tapi nanti kalau diberi bilangan itu masuknya ke pengganti tadi. Pengganti maf'ul mutlaq. Yang ketiga bayanan nau ini. Nau ini caranya bagaimana? Diberi sifat atau diidhofahkan. Dzikron kathiron. Dzikir yang banyak. Nah iya berarti yang ke ketiga. Tiga ini. Yang keempat menjelaskan mengnaib an fi'li, menggantikan fi'ilnya. Ayat tadi zikron kafiron itu berarti menjelaskan apa? Nau'nya. Kenapa? Karena diberi sifat. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Sorohnya ini dulu ya. Kalau alif lam mahdiyah. Kenapa? Itu ya pelajaran di surah ya. Bisa. Nah. Menggantikan fiilnya. Bisa. Misalkan sabron. Artinya apa? Isbir. Gitu. Ya dia menggantikan fiil bukan mahdu istilahnya. Sabron itu menggantikan isbir. Sukron menggantikan Ashkuru. Kalau syukran bukan artinya berterima kasihlah. Aku berterima kasih, ya kan? Ashkur. Mahlan, amhil. Ahlan, ahlan wa sahlan. Iya. Afan ya. Oke, berarti. Oke. Apa Afan? Afu, afu. Minta maaf. Marhaban bisa jadi itu nanti apa yang dibuang ketika marhaban ya anu. Apa? Menggantikan fiilnya. Tadi kan keterangannya yang bisa dibuang ambilnya itu kalau nau atau adat ya. Uduman mubarokan. Qadimta uduman mubarokan. Marhaban, ahlan. Termasuk ya. Dulu di nahu cuma kulu. Saat. Sama ba'du aja. Yang ini baru-baru semua. Thank you.